Mitra bisnis dalam tulisan di koran internet yang bertajuk Skandal Bank Century, mengapa begitu banyak menimbulkan keresahan dan kemarahan? Quick Yanggi memaparkan secara padat dan terperinci berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Quick Yanggi, fakta yang mengemuka dari laporan BPK dan pemeriksaan oleh Pansus DPR memang aneh, janggal, dan menggambarkan betapa beraninya para pejabat terkait melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Yanggi. Pak Quick, dalam sebuah diskusi media, seorang pakar hukum tata negara melihat adanya penerapan hukum yang tidak equal dalam kasus Bank Century. Alasannya, ada pejabat yang dihukum karena kebijakan, sementara di sisi lain ada yang tidak. Nah, apa pendapat Bapak? Ya memang makanya itu berpolitik itu kan bukan hanya berpegang pada aturan yang berlaku, tetapi mesti betul-betul mesti jujur, dan kejujuran itu akan terpancar. Jadi walaupun sudah diambil alih segala macam, kalau kita perhatikan respon dari masyarakat kan tidak begitu. Kan sampai sekarang kan masih masih gitu lagi, terkejut gitu kan, kok begitu. Tapi sebaliknya juga sulit. Kalau pemerintah bagaimana? Apa presiden mesti mengorbankan? Lantas, apakah tanggapan presiden dan wapres atas hasil paripurna DPR bisa jadi faktor pengganjal proses hukum dalam kasus ini, Pak Quick? Oh iya. Iya, oleh karena hukum ditafsirkan terlampau sempit. Misalnya seperti apa, Pak? Ya, misalnya kalau hukumnya itu ya seperti itu, seperti dikatakan presiden, ini bukan keuangan negara, gitu. Karena itu kan terlalu sempit, bagaimana bukan keuangan negara. Lalu kemudian ini sudah benar karena ada payung hukumnya, yaitu Perpu nomor 4. Lalu kita tidak mempermasalahkan punya legalitas, punya kekuasaan atau tidak. Yang dipermasalahkan adalah kebijakan. Apakah kebijakan itu bisa diadili atau tidak? Jawabnya kan selalu tidak. Kebijakan tidak bisa diadili. Nah, kalau kebijakan tidak bisa diadili, DPR itu punya fungsi mengadili kebijakan apa tidak? Yang diartikan mengadili kebijakan itu apa? Yang diartikan dengan mengadili kebijakan adalah menilai kebijakan itu benar atau tidak. Nah, itu tidak diakui kan? Itu tidak diakui. Kebijakan tidak bisa diadili. Jadi soal kebijakan memang tidak ada solusinya ya, Pak Quick? Soal kebijakannya memang tidak ada solusi. Jadi ya inilah demokrasi. Ya, demokrasi ini akan menimbulkan banyak hambatan. Kalau saya menyebut ini demokrasi acak-acakan, gitu. Ngakunya presidensial, tetapi kenyataannya parlementer karena koalisi dianggap begitu penting. Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.